sopo woman bro luput ya. Hah? Kok iso? Wes, gak sampai lu melu gue meneng lo. Oh ya sudah, padahal aku setau lo. Weh, tenang nih. Ya tenang. Weh, Dian Podol. Bisa jadi pas, pas. Nyawang bocah wadon kok saya ngreteli nganggurep ning dhuwur dengkul raine kok kebak dempul marayu tek mumbul tadi do pengen nyahul enak opo meneh nyawang bocah sing padha yang jangan goncengan ngetapret nganti ora iso nahan nganti ditumpaki ning jero wanedan ora iso mikir tekone ra kalah tenan opo koyo ngono sing padha dikareke tingkah pola bocah iku manut mutele dhewe ya. Apa resiko ne? Arakmu wes kebablas ngkoro koso uripe. Janji loko yen awake dhewe kena tega. Saiki rasakno uripmu nalangsa makani anake wong liya. Mula awakmu sing kudune iso ngati-ati. Yen dipindah kuwi ora waton wani rekoso setengah mati. Rasane opo sih tak kondohe konco-konco. Rasa padu bungai merga urip murah dawa ning donya. Wadon kuwi ora mesti iso gawe seneng ati. Yen kowe ra iso ngerteni carane nahan nafsue ngati. Mula padha dipikir rasa kowe padha jenanangan. Wadon golek wedoa terus wadon mbok pangan. Mengko wajur uripmu merga tingkah polamu. Yen ra becik aja tumindak mengko dak rusak ora pas nasibmu. Resno kuwi ora kudu nindakke hal sing saru. Manut sahan bisu omongane mbok kuku kowe kudu reti kowe kuwi menungso utuh baku ora waton numpaki wedok ajek rambutku janji loko yen awake dhewe kena tega saiki rasakno uripmu nalangsa makani anake wong liya mula awakmu sing kudune iso ngati-ati. Mu meteng bise kendak dina bathukmu kuwi mbok isik-isik kumet mikir piye ling uripi wedoanmu apa bojomu kok arep mbok pagani watu mulo yen tumindak ora waton serem dijak tumindak gendu kowe waton gelem saiki mumendas mergo tumindakmu dhewe ora ngira sik tok tumpaki kuwi gebe ogar ora kowe le nek wis kahanane ngene kudu ngampet isih karo tonggo menompo kasunya tane bayi sik neng jero wetang kuwi kowe bapakne janji loga yen awake dhewe kena gedhe saiki rasakno uripmu nalangsa makani anake wong liya.